merayapi lembah gunung. Ada luka dalam duka, dilempar ke dalam kawah. Memanjat tebing-tebing sunyi, memasuki pintu misteri, menggores batu-batu dengan kata sederhana, dengan doa sederhana. Pergilah bersama nasibmu.